wa yansurakallahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina depan Pak ya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah barakallahu fikum. Wa akhawat sekalian, barakallahu fikunna. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Rabbuna tabaraka rahman pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah pertemukan kita dalam majelis ini kembali. Allah berikan saya kembali rezeki untuk bisa berjumpa dengan antum yang saya yakin lebih banyak pengalamannya dari saya, insyaallah. Kenalaman hidup banyak yang dirasa, jauh jarak banyak yang ditengok. Kalau orang tua-tua kita bilang celakanya anak muda, gonja, tahu gonja kan? Sebentar-sebentar tak berubah, sebentar-sebentar tak berubah. Tapi malamnya orang tua nyinyir, tahu nyinyir? Seketek-seketek lagi sepi, no. Ikhwah filah Tuhan Allah fikum. Hidup ini pak, bapak yang lebih tua dari saya lebih dahulu merasakan manis dan asam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya meminta izin kepada bapak-bapak, kalau salah apa yang saya sampaikan, tinggalkan saja. Kalau ada benarnya, anggaplah ini hanya nasihat dari seorang anak yang sebetulnya belum layak untuk memberikan nasihat, tapi apa daya. Karena agama kita ini adalah agama watawasaw bil haqq, watawasaw bis shabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesalahan. Laisa minna, kata Rasulullah, tidaklah termasuk dari golongan kami barang siapa man lam yukbir kabirana, yang tidak memuliakan orang-orang yang tua di kalangan kami. Wala yarham walam yarham sahirana, dan tidak menyayangi orang-orang yang kecil di kalangan kami. Kedua, kita singkat. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Sebelum saya nyampaikan, ini santri kita pak, sekitar 4 bulan baru di sana. Alhamdulillah, dengan di sana anak-anak hafal Quran, ada yang sudah 3 juz selama di sana, ada yang kurang dan beliau ini. Kemarin saya cek sekitar 2 juz selama di sana. Ya, nah, sekitar 2 juz. Kalau kurang sedikit, kalau lebih jadi sedikit. Sekitar. Ikhwatillah barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Anak-anak sana saya lihat di grup berita dari pengurus, antum bantu makannya itu sekalian terhubungnya Pak. Nah, Ustaz di sana, nah kenal Ustaz di sana, tak satu pun yang saya tetapkan gaji. Kalau antum bantu agama Allah, akan bantu itu. Kalau antum berkeluarga, rezeki dua orang dari satu orang cukup, banyak rezeki dua orang dari satu orang itu aja konsepnya. Tapi ikhafillah barakallahu fikum. Insyaallah pada malam yang terakhir ada Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan memberikan pelajaran kita dari kitab Aktsar min alfi sunnah fi yawmi wa lailah, buku kecil ini Pak. Kecil tapi lama juga pengamalan. Insyaallah. Aktsar min alfi sunnah fi yawmi wa lailah. Silakan buka. Saya langsung nak coba. Nah, langsung buka kitab saya. Siapa yang ingat dah sampai poin ke berapa di pembahasan apa? Siapa yang ingat? Kiri. Mana? Yang punya buku Pak? Ada beberapa orang. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin, "Man dhanna annahu yanala al-'ilma bila hifdh fa innahu yakunu muhala." Dalam tanzim ini. Barang siapa yang menyangka dirinya telah mendapatkan satu ilmu tapi tanpa menghafalnya, bayangkan, tanpa menghafalnya, maka sesungguhnya dia tengah menuntut ilmu dengan cara yang mustahil. Apa kali? Bahkan di antara para ulama ada menyebutkan, kami menghafal sedikit dan membaca banyak, tapi di kemudian hari ternyata yang hafalan sedikit itu yang menjadi ilmu dan yang dibaca banyak bukan yang menjadi dibaca dan hilang berlalu begitu saja. Tapi menghafal bapak-bapak bukan berarti seperti anak-anak yang muda lagi hafal sedikit yang muda. Yang tua-tua menghafal itu tidak susah kan? Maka cara menghafalnya bisa karena terbiasa. Baru cara nak membiasa, tak kau punya buku. Oleh karena itu, nanti ini amalan 1001 sunnah ini Pak. Di sana bersama santri, saya awal panduan, sekarang dah tamat. Sekarang kita Hizbul Muslim. Saya ini Hizbul Muslim. Amalan saya semalam Hizbul Muslim itu sekarang saya wajibkan menghafal. Selesai kajian, saya buat kajiannya setelah subuh. Apa dari awal sampai akhir insyaallah. Jadi dengan begitu dan inilah caranya kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit kita hafalkan sunnah Nabi, kita amalkan sunnah Nabi. Masyaallah. Baik, ikhwah fillah barakallahu fikum. Sekarang kita masuk dalam poin apa ini? Apa? Wudu kemarin. Sekarang? Saya buku yang bulan kemarin itu entah kemana. Sebab di sana kadang-kadang anak-anak itu mungkin diambilnya saya. Jadi enggak tandainya enggak ada. Ini yang baru pula saya buat. Sunah pakai sandal. Nah, sekarang sunnah-sunnah mengenakan pakaian. Ah, masya Allah. Baik, ikhwah fillah barakallahu fikum. Saya hanya sekedar ingin mengulang, apa itu sunnah? Siapa yang tahu? Yang muda-muda. Pengertian sunnah itu apa, Pak? Kalau begini caranya, saya akan berikan cara mencatat ilmu. Satu, di dalam belajar ilmu, kita harus pandai menyaring ilmu ini. Sebab ilmu kalau hidup kita 100.000 tahun, ilmu kabahrin dahirin, bagaikan lautan yang luas, tak akan pernah kita dapat semuanya. fakut min kulli fatin ahsana, ambillah yang baik-baiknya saja. Dalam mencatat pun tak semuanya dicatat, ada poin-poin yang perlu kita catat. Nanti kalau ditanya apa kesimpulan kajian ustaz tadi, bah, banyak mana sampai ustaz itu banyak makanya kan? Maka oleh karena itu khusus yang muda-muda mungkin, kalau yang tua-tua ini kadang-kadang menengok ambil kok salah nih yang betul, betul itu. Yang muda-muda pertama takrif definisi-definisi dari setiap perkara wajib antum catat. Perhatikan. Kemudian kalau furuknya perbedaannya dari yang lain. Yang ketiga, takhasim, pembagian-pembagian dari setiap permasalahan. Yang keempat, al-qawaid, kaidah-kaidah dalam permasalahan. Kalau itu antum catatkan, masya Allah, itu akan dapat kita sering ilmu, dapat kita resap, dapat ilmu. Al-qawaid dan qawaidnya, apa perbedaan qawaid? Qawaid umum, qawaid rinci, kaidah-kaidah. Dan dari setiap permasalahan-permasalahan ini perhatikan juga dalilnya. Kalau kita bisa mencatat dalil, baik, ini penting karena agama ini adalah agama berdasarkan dalil. Baik. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Sunah-sunah mengenakan sandal. Setiap orang pasti pakai sandal. Hatta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak mereka salat pun juga pakai sandal karena masjidnya tak pakai keramik seperti masjid yang sekarang. Tak ada kipas angin seperti kipas angin yang sekarang. Cuma sekarang dulu banyak jemaahnya, kalau sekarang dikit mungkin kebanyakan kipas angin terkipaskan jemaahnya di luar. Ikhwafillah barakallahu fikum. Sandal dipakai siapapun orang. Dan di dalam Islam tidak boleh mengendakkan sebelah sandal. Nanti akan ada. Ikhwafillah barakallahu fikum. As-sunnah fi lafz al-ni'al. Sudah kemarin sandal. Saya ulang. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal liyan'aluhuma jami'an aw liyan'aluhuma jami'an. Rawahu Muslim. Jika salah seorang di antara kalian mengenakan sandalnya, hendaklah ia memulai dari yang sebelah kanan. Jika ingin melepaskannya, hendaklah memulai dari yang sebelah kiri. Hendak ia mengenakan kedua sandalnya atau melepaskan keduanya. Dan sunnah ini pak senantiasa berulang-ulang. Tapi catatan saya yang saya berikan bulan kemarin masih ingat saya. Sunnahnya keluar masjid dengan kaki apa pak? Kaki? Masuknya dengan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Kalau ketika kita keluar dengan kaki kiri dari masjid, jangan langsung kenakan sandalnya dengan kaki kiri. Injak dulu, turunkan kaki kanan, kenakan sandal dengan kaki kanan. Karena Rasulullah SAW dan ini juga dibawakan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, yuhibbut tayammum. Rasulullah SAW suka dalam setiap perkara-perkara yang baik itu dengan memulainya dengan yang sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan sunnah berikut. Sunnah-sunnah mengenakan pakaian. Sunnahul libas. Wa minal umuri allati tatakarraka ma'adhani binnasi fi yawmin wa laylin. Di antara perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kebanyakan orang sehari dalam semalamnya adalah mengenakan dan melepaskan pakaian. Pasti kan? Atau karena hendak tidur dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dikarenakan agama kita ini adalah agama yang paling sempurna, yang tidak akan pernah ada agama lain yang bisa menandinginya. Dan Islam memang itulah fungsinya. Ada dua. Yang pertama an-nasiha, yang kedua kami. Pertama nasih menghapuskan agama yang terdahulu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sekalipun orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasara mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah datang, walam yu'min bi, dan mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka mereka adalah dari ahli neraka. Jadi nasih yang kedua kami penyempurna. Bagaimana sempurnanya? Allah sebut sempurnanya di dalam ayat yang terakhir turun masyhur pendapat di kalangan para ulama, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini ayat turun di hari Jumat pada Haji Wada, dan tidak beberapa hari setelah itu Rasul meninggal dunia. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku telah ridai Islam sebagai agama untukmu. Setidaknya ada tiga catatan penting di ayat ini. Satu, kalimatnya sempurna. Bagaimana sempurnanya? Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, laqad taraktukum ala masalil bayda laylaha kanahariha la yazilu anha ba'di illa halikun. Demi sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri, terang benderang si malamnya saja, saking terangnya bagaikan siang, apalagi siangnya kan malam saja gelap, itulah terang. Maka la yazimu anha, dan tidaklah ada orang yang melenceng dari yang terang benderang ini, illa halik, melainkan dia akan binasa. Cuman di awal ada orang, kita tidak terang begini, nah itu saja Pak. Baik. Itulah terang itu. Yang pertama sempurna. Yang kedua, yang menyempurnakan bukan Muhammad, tapi zat yang maha sempurna yang ada di atas Allah. Kalau Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum yang menyempurnakannya, tentulah sempurnanya tidak betul-betul sempurna. Tapi ini yang menyempurnakan Allah, zat yang maha sempurna. Sempurna Allah itu Pak, tidak bisa kita ragukan. Makanya setelah selesai sholat, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Di antaranya subhanallah. Apa makna subhanallah Pak? Ini buat dibahas sedikit dulu ya. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Apa Allah itu yang suci? Maha suci Allah. Apa Allah itu yang suci? Apa jawabannya? Di dalam syarah Muslim disebutkan makna tasbih. Ini ingat, tanzihullah amma la yaliku bih, mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi bukan hanya subhanallah begitu saja. Sempurna, tidak ada yang kurang bagi Allah. Itulah zat yang telah menyempurnakan agama yang sempurna ini. Sudahlah kalimatnya sempurna, datang dari zat yang maha sempurna. Poin yang ketiga, lakum, untukmu, la ilaha illallah, yang menyempurnakan Allah. Allah hadiahkan dengan segala kesempurnaannya, dan Allah beri hadiahkan itu untuk kita. Tak mau kita ambil? La ilaha illallah. Makanya Pak, keimanan para sahabat itu akan kesempurnaan yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, melahirkan ucapan mereka yang sangat indah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, tak ragu-ragu lagi. Baik, seperti apa kesempurnaannya? Di antaranya ada sunnah mengenakan kepadanya. Tidak kita ambil, rugi. Makanya definisi sunnah itu adalah dikerjakan berpahala. Itu yang sunnah dalam fikih ya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, titik. Satu, mengucapkan bismillah baik saat mengenakan dan melepaskan pakaian. Imam Nawawi menjelaskan membaca bismillah disunahkan dalam setiap perbuatan. Tapi bismillah saja Pak, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bukan bismillahirrahmanirrahim saja? Kan Al-Qur'an. Iya. Tidak semua Al-Qur'an itu yang mesti dibaca tepat. Coba baca Qur'an dalam WC, kan enggak kan? Jadi yang baca bismillahirrahmanirrahim tempatnya di mana? Pertama, membaca Al-Quran di awal surat. Kedua, menulis surat untuk orang lain atau menulis kitab. Hadis sunahkan membaca mengucapkan bismillah, menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain, kalau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kalau masuk rumah Bapak, insyaallah ada nanti bismillah juga. Ya. Tapi ada sambungnya. Pentingnya kita kitab. Dan ada bismillah-bismillah yang sambungannya yang baik. Dan secara umum yang tidak ada disambung oleh Nabi disunahkan dalam perbuatan yang baik-baik itu baca bismillah yang baik-baik Pak ya. Kalau merokok baca bismillah. Nah. Ikhwatillah barakallahu fikum. Dua, apabila mengenakan pakaian gamis, kain atau sorban, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khaira ma huwa lak wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lak. Nah, ini doa ini kalau di anak-anak sana siapa dapat? Kami kasih hadiah. Kami kasih hadiah. Kalau tak dikasih hadiah, nah, kurang semangatnya ya. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari pakaian dan kebaikan dari tujuan aku memakainya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan aku mengenakan pakaian ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Ahmad menyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ternyata pakaian ini Pak, kalau kita lihat dari hadis ini ada keburukan yang ada padanya. Apa misalkan? Contohnya mungkin ada sesuatu yang penyakit di pakaian ini. Bahannya yang mungkin yang membuat kulit kita jadi gatal-gatal. Syarat di sini. Segala mudarat yang datang. Atau tujuan kita memakainya. Ada orang-orang yang memakai pakaian. Mereka memakai pakaian hanyalah memakai pakaian untuk syukur. Apa syukur? Ketenaran, kesombongan. Maka ini dari perkara inilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas tidak berlindung. Kemudian sunnah berikutnya mulai mengenakan sesuatu dari yang kanan. Kenakan dari yang kanan. Dan ini bapak-bapak sekalian biasakan kepada anak-anak. Kenakan yang kanan. Anak-anak kecil itu kalau tidak biasakan yang kanan itu Pak, tidak kita biarkan begitu saja, setan mengurus. sampai-sampai makan itu mau dia dengan tangan kiri. Inilah pentingnya pendidikan. Ikhwasilah barakallahu. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza labistum fabda'u bi aymanikum." Apabila kalian mengenakan pakaian, maka hendaklah mulailah dengan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau diniatkan dapat pahala, dapat pahala kita. Innamal a'malu binniyat. Atau dalam lafaz lainnya, innamal a'malu binniyat. Karena ada empat lafaz tadi. Amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau ibu-ibu kenakan pakaian tanpa ada niat ingin mengikuti sunnah Nabi, tanpa ingin mengikuti pahala atau ingin mendapatkan pahala dari Allah, wa inna malikul imri'in ma nawa, seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tak ada niatnya tak dapat pahala. Inilah penting kehadiran niat yang ada dalam hati. Dan percayalah, kehadiran niat ingin mencari ridha Allah itu tak akan hadir kalau kita tidak betul-betul mencintai Allah dan betul-betul mencintai akhirat. Tak hadir. Ikhwafillah barakallahu fikum. Sunnah berikutnya, bila beliau melepaskan, maka beliau melepaskan pakaian dan celananya dari yang kiri, kemudian baru yang kanan. Demikian. Ini namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Sebab perbuatan-perbuatan Nabi itu menjadi suri tauladan bagi kita. Seperti yang sudah pernah saya terangkan, uswatun hasanah bagi kita. Uswatun hasanah ini beda dari qudwah. Kalau qudwah itu baru dari satu sisi bisa dicontoh. Dia berlemah lembut, tapi marah tidak badai. Dan mesti marah tidak parah juga dia. Tapi kalau Rasulullah seluruh sisi kehidupannya menjadi suri tauladan. Inilah yang membuat orang-orang orientalis pak menggurukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan mereka adalah ingin menggurukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bahayanya orang Syiah. Kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi-Nya? Mereka menjawab, orang yang paling baik di kalangan umat mereka. Mereka menjawab, sahabatnya Nabi. Kalau ditanya kepada orang-orang Nasara, siapakah orang-orang yang paling dekat dengan, yang paling baik dengan Nabi Isa? Mereka menjawab, mereka adalah para sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun. Tapi kalau ditanya kepada orang-orang Syiah, siapakah orang yang paling jahat, yang paling jelek? Dijawabnya adalah para sahabat-sahabat Nabi. Sehingga masyhur apa yang disebutkan oleh imam mereka, "Anna Aisyah sayyidatu nisa'i al-jannah." Dahulullah. Sesungguhnya Isa Aisyah radhiyallahu anha ada dia tak radhiyallahu anha. Sesungguhnya Aisyah kata mereka adalah penghulunya wanita penghuni neraka. La ilaha illallah. Kapan-kapan angkat masalah Syiah. Tapi jangan bahayanya Syiah ini dari mana dia celah masuknya. Ini harus kita ketahui. Dari mana dia masuknya Syiah. Sehingga kalau di tempat saya di kamar kiri sana pak, sepengamatan saya dan sesuai juga konon kabarnya, dan itu anda silakan lihat di internet, di kamar kiri itu ada makam Sepuhanuddin. Tapi sebelum Sepuhanuddin datang, yang pertama kali masuk ke kamar kiri adalah ajaran Syiah. Dan saya dahulu sering menuntut seperti wudu pun, mempelajari wudu pun, kalau wudu pun itu Pak saya hitung-hitung guru saya sekitar 15 orang. Jadi kalau nak pelajari wudu pun saya tidak apa Pak Tatang malah lebih baca kainnya, bawa ayam potong, nah insya Allah saya ajarkan nanti celacap kebatilan. Di dalam ilmu-ilmu dukun itu ada pemahaman-pemahaman sesat yang terselipkan. Ah di sini Pak. Di mana lagi Ustaz? Latar belakang saya juga. Apa Ustaz? Mohon maaf seribu mohon maaf. Kalau Bapak mungkin tidak seperti itu, saya dulu seperti itu. Yang saya sebut hanya pengalaman saya pribadi. Nah, gitu saja. Ya. Jangan tersinggung. Sebab saya hanya lewat di jalan itu. Di antara celah masuknya singa dari pemahaman sufi tasawuf. Pengen contohnya sekarang ya. Makanya kalangan habaib-habaib, kalangan habib-habib yang besar-besar perbuatannya sekalipun kadang ada menyusup dia. Setelah mulai belajar di Hadramaut Yaman, kadang mereka pergi ke Teheran terlebih dahulu. Cuman di Malaysia sudah saya lihat internet sudah diangkat ya, masalah para sosial kita. Terakhir saya lihat nih, satu kota ada usaha di sana juga kesana. Jadi enggak usah kita di sana. Ipa fila kurallah kutim. Tentang bagaimana cara saat masuk. Hati-hati. Maka agama ini ambillah yang kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Setiap kebaikan kata ulama adalah pada generasi terdahulu, mana para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Wa kullu syarrin, dan setiap pokok pangkal kejahatan, keburukan, kejelekan ada pada ittiba'i man khalaf, perbuatan baru ibadah orang yang belakangan. Maka Pak saya dengan rela hati, kalau Nabi tak buat saya tak buat. Habis cerita. Kenapa kamu tak buat, kan boleh itu? Iya kalau boleh, kalau tidak boleh. Kan lebih baik yang selamat. Baik, kita lanjutkan ke sini. Saya ini pula kekurangan kalau sudah kajian memang panjang-panjang uraiannya. Tapi kalau kajian kita naik ke tim besok pagi insya Allah. Ya. Sunnah-sunnah keluar masuk rumah. Orang ini senantiasa keluar masuk rumahnya. Pasti. Maka kita haruslah hendaklah mengetahui bagaimana sunnah-sunnah masuk rumah. Maka di sana sama anak-anak saya wajibkan bawa bukunya awal dulunya. Kemana kalian pergi ya soal dengan PC bawa bukunya. Nah, masuk rumah dilihatnya. Oh. Itu cara ngapalnya gitu. Ya? Nah, masuk masjid. Nah, beginilah. Baik. Maka dia ambil buku yang kecil-kecil. Kalau dibawa buku yang tidak besar-besar kayak gini ya, misalkan. Nah, misalkan dibawa buku besar-besar. Sudah lengkap kan? Tapi tidak ringkas. Susah. Mungkin bawa kemana? Kemana dah? Kata orang rumah kan? Kau tahu deh. Nah, gitu. Berang-berang bawa kan? Baik, maka bawa yang kecil. Baik. Saat masuk rumah berzikir kepada Allah Ta'ala. Saat masuk rumah, apabila seseorang masuk rumah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berzikir kepada Allah, yakni saat memasuki rumahnya dan juga saat makan, maka syaitan berkata, ternyata di rumah kita ada yang senantiasa mengintai Pak apa? Syaitan. Maka pantaslah Rasul menyebutkan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sunyi sepi. Maka oleh karena itu kata syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Rawahu Muslim. Tidak ada tempat menginap di kalian. Tidak ada tempat nginap di rumah ini dan tidak ada pula jatah makan malam. Ternyata bisa-bisa setan nginap di rumah kita. Maka jangan jadikan kamar-kamar kita, rumah-rumah kita tempat nginapnya setan. Bagaimana pula tak bertengkar dalam rumah itu setan nginap di rumah itu. la ilaha illallah. Jangankan dalam rumah Pak, diri kita bisa nginap setan. Pengen bukti? Rasulullah SAW menyatakan, ya, wabadul fil istinsa illa antakuna sa'ima, bersungguh-sungguhlah kalian kamu dengan beristinsa sekalipun dalam berpuasa. Sebab setan Pak bermalam dia batal di Malaysia, bermalam dia di hidup. Nah, bisa minat dalam hidup. Nah, karena sedang masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini kita dulu. Tutup dengan doa untuk majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati la barakallahu fikum wa akhawat sekalian barakallahu fikumna. Syukur alhamdulillah kehadir Allah Rabbuna tabarakur rahman. InsyaAllah pada ba'da izin ini kita akan lanjutkan daras kita, kajian kita dari kitab Aktsaru min Ahli Sunnah fi Yawmi wa Laila yang diterjemahkan oleh Ustazuna Abu Umar Bashir ke isi Indonesia dengan 1001 Sunnah Amalan Sunnah dalam Sehari Semalam. Ada terjemah satu lagi. Mana tahu bapak-bapak ada sebawa ensiklopedia ini Amalan Sunnah 24 jam. Kalau dari sisi terjemahan bagus sih, tapi dari sisi untuk menghafal bagus. Tapi ini ada kesalahan-kesalahan sebagian. Karena kami sudah menamatkan di sana, jadi ada kesalahan-kesalahan. Cuman insya Allah nanti kita akan betul-betul. Tadi kita sudah sampai pada sunnah-sunnah keluar dan masuk rumah. Pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian setan tak dapat menginap di rumah kita. Itu artinya setan bisa menginap di rumah kita. Dan sudah saya sebutkan tadi, jangankan di rumah kita, di tubuh kita setan bahkan dia bisa menginap, bermalam. Kalau dah bermalam seorang dengan kita, Pak, berarti kan kawan kita kan. Oh, nanti yang bilang, oh itu si anda, si pulang teman saya, dan pernah saya lihat di rumah saya. Berarti akrab kan? Setidaknya dekat begitu. Sekarang setan kita biarkankah dia menginap di rumah kita? Kalau dia kita biarkan dia setan menginap di rumah kita, la ilaha illallah. Di saat itu Allah sudah sebutkan kepada kita, inna syaitana lakum aduhum. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tapi demikianlah, Pak. Kena tampaknya elok dan indah dan enak pula di hawa nafsu, akhirnya kita yang musuh itu dijadikan teman bermalam. Baik. Doa masuk rumah. Apa doanya masuk rumah? Allahumma inni as'aluka khairan maulid. Di sini dibuatnya khairan maulid. Antum koreksinya. Itu yang tepatnya bukan khairan maulid. Khairan maulid atau maulid. Jadi kan lich. Salam. Wa khairal makhraj, itu. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kapan lah hafalnya sepanjang-panjang, sepanjang alisan. Iyalah. Cuman hidup kita panjang, Pak. Yang lain kadang kita apa? Ini cuma saya tak kita biasa. Tak kita biasa. Ya Allah, aku mohon kepadamu tempat masuk yang terbaik dan tempat keluar yang terbaik. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah juga kami keluar. Hanya kepada Allah kami dan bertawakal. Kalau kita hayati doa demi doa Rasulullah ini, Pak, masya Allah, akibat taufik begitu mendalam. Makanya di majlis kita di sana, di pondok kita di sana, saya belum ambil kitab khusus untuk mengkaji kitab tauhid dan kitab tentang taufik belum. Tapi saya jadikan kitab Kisnul Muslim sebagai bahan ajar untuk menanamkan nilai tauhid. Karena dalam kitab Kisnul Muslim terhimpun doa-doa sehari semalam. Dari doa-doa ini kita syarah, kita uraikan dengan uraian yang dijelaskan oleh para ulama, kita tanamkan tauhid di sana. Pada demikian. Sehingga doa apa? Pemahaman tauhid itu mendalam. Dan doa-doa ini harus kita pahami maknanya. Apabila kita pahami maknanya, Allah Akbar memberikan kekuatan iman. Contohnya doa keluar rumah itu, Pak, la ilaha illallah. Insyaallah nanti. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu baru mengucapkan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan salam itu yang salah. Assalamualaikum. Itu bukan bahasa Ucu, bukan pula bahasa Sumbar, logatnya bahasa Arab pak logatnya logat amat mulailah dikit gitu. Assalamualaikum. Nah, itu udah salam nih ya pak. Ada yang menyebutkan kubung itu artinya tong sampah. Ini tong sampah atas kamar. Ini harus cepat ya. Baik. Masya Allah. Kemudian bersiwak masuk rumah. Allah. Perkara siwaknya sudah saya jelaskan. Bersiwak masuk rumah. Kalau kita renungi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena dalam riwayat Muslim Rasulullah menyebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, karena Sallallahu Alaihi Wasallam datang baikahu pada Abi Siwak. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai masuk rumah dengan siwak, bersiwak terlebih dahulu. Pulang kerja begitu. Allah Akbar. Begitu banyak hikmah. Siwak itu membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah dan membuat sayang pula istri. Ya ini hikmah nabawi Allah. Bayangkan. Ini Rasulullah. Makanya kalau di dalam surat At-Tahrim, nah, Allah kan pernah kena marah oleh Allah. Karena satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum air di rumah salah seorang istrinya. Kemudian beliau menggilir istrinya, masuk ke rumah istrinya yang lain. Terciumlah bau mulut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agak bau dari yang biasa, yang agak bau itu. Masuk rumah Aisyah juga begitu juga, bau juga kata Aisyah. Masuk rumah istrinya lain bau juga. Padahal yang diminum Rasulullah madu, tapi mungkin madu, jenis madunya beda. Maka mendengarkan istri-istri beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa makhluk pilih bau, langsung Rasulullah mengatakan saya mengharapkan diri saya untuk meminum ini lagi. Allah, kenapa? Agar istri-istrinya tidak mencium bau yang busuk lagi dari mulut ini. Allah karim. Kalau anak busuk-busuk lagi terangkan. Lalu Allah, karena begitu Allah menegur Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi lima tuharim, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan? Tapi yang menarik dari ayat ini pak, akhlak Rasulullah yang ingin membahagiakan istri-istrinya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, atau dalam lafaz lain bi nisa'i wa ana khairukum bi nisa'i. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada wanita-wanita saya, kepada istri-istri saya. Allah. Ikhafillah barakallahu. Apa begini? Hikmah nabawi ini begitu dasar. Begitu dasar. Maka inilah yang membuat para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sembilan itu pak betah tinggal di rumah Rasulullah walaupun rumah Rasulullah hanya 4x5 meter. Hasan al-Basri di zaman Utsman kalau saya hilang di dalam kitab yang menceritakan Rasulullah si Qasim membawakan Malik bin Qasim membawakan riwayat ini bahwa Hasan al-Basri menjangkau atap Rasulullah dan terjangkau oleh tangan. Apa yang kan kecilnya rumah Rasulullah Sekarang bukan berarti saya suruh bapak-bapak buat rumah seperti itu, tidak. Tapi coba lihat hikmahnya. Sekecil itu rumah Rasul hanya 4, kurang dari 4 kali 5 meter, Pak. Tapi kenapa istri-istri Rasulullah betah sampai-sampai mereka mengatakan rumahnya adalah surga? Pernah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai, katakanlah kepada istri-istri, jika mereka menginginkan perhiasan dunia, akan aku berikan perhiasan dunia dan pernak-perniknya, tapi saya akan ceraikan kalian. Tak satu pun istri Rasulullah yang angkat tangan menginginkan perhiasan. Mereka tak inginkan perhiasan, tapi yang mereka inginkan hanya hidup bersama dengan kalian. Apa yang buat mereka seperti itu? Tak lain adalah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang baik. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa datang setiap paginya dan pulang setiap sorenya ke rumah istri-istrinya Rasulullah, ke rumah mereka, datang sebagai seorang lelaki terbaik yang tak akan pernah terlupakan oleh wanita manapun. Allah. Demikian. Ikhwatillah barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan. Ini hikmah. Oleh karena itu, sebaliknya juga, kalau kita inginkan kebahagiaan kita dengan istri kita, berlaku baiklah dengan orang kita, dengan istri kita. Kadang dengan kelakuan kasar kita lah. Kadang-kadang mereka tidak, kadang-kadang tidak mengikuti jalan semua. Saya kadang-kadang menjumpai ikhwah ada yang seperti itu. Sudah setiap lama mengaji, istrinya tak mau juga mengaji. Pernah satu hari istri seseorang ini menelpon saya langsung, mungkin tidak tahan dia lagi. Tahan dia lagi gitu kan. Karena ceritanya suaminya ini, nah ya, makin tidak tahan dia setiap ikut kajian Firdaus. Nah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dapat jawab. Semua suaminya ini baru kenal kajian saya. Padahal sebelumnya ada ngaji juga gitu ya. Dan saya dengarkan itulah kadang-kadang yang buat kita panjang, Pak. Tapi akhlak kita tidak elok. Kalau indah betul apa yang disebutkan, yang difatwakan oleh guru kita rahimahullah saat ini, berikan istrimu dunia yang dia inginkan, tapi ajaklah dia ke jalan sana, bimbing dia ke jalan sana. Berikan dia pakaian, bimbing dia ke jalan sana. Oh. Ini uang tak banyak, enak dibeli mobil-mobil, kan? Ya? Ajak istri itu pergi umroh. Allah dari itu. Qasidah barakallahu fiik. Nyebutnya pula baik-baik. Kalau tak baik-baik kita nyebutnya la ilaha illallah. Ini sesat. Bawa dengan perkara-perkara akhirat. Ceritakan kepadanya tentang bagaimana hidup setelah kematian. Sentuh hatinya, bukan langsung dengan perkara itu bid'ah, itu tidak mungkin. Itu syirik, tidak mungkin. Payah dulu di rumah ayah saya rahimahullah, foto-foto masih terpampang. Lalu tak saya turunkan semua foto. Allah beri saya hidayah ketika membaca hadis la innal malaikata la tadkhulu baitan fi suwa'a qala. Tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang ada gambar tergantung dalam rumah itu, dan demikian dengan anjing. Maka mendengarkan hadis ini, membaca hadis ini, saya tak turunkan fotonya. Saya ambil foto saya turunkan semua yang berkaitan dengan saya. Tertanya-tanya lah. Akhirnya orang tua sendiri pula yang menurunkan foto. Ini enggak pulang langsung tak ngaji, langsung menurunkan semua foto. Sesungguhnya sunnah ini berat kata Sa'alban itu bikmiha, jangan sampaikan pula dengan cara yang berat. Perlahan-lahan. Karena kadang ada syubhat dalam diri. Pandai-pandai bela mengambil poin-poinnya. Ya kok kita baru-baru. Kita lanjutkan. Bersiwak. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang Pak, kalau memang sama dengan Badawi. Di sana saya dapati juga kadang-kadang istri saya tak termasuk kaget. Dari kalangan-kalangan keluarga saya, paman saya, kan istri saya tak kan tak paman dia. Langsung masuk saja rumah saya gitu. Kaget kadang-kadang. Itu juga salam dulu. Ini memang Badawi itu lah. Tidak mau ada ketika ya gimana lagi. Padahal itu sudah kita katakan cang itu. Ya ampun, kalau aku bisa buat pagar lagi. Orang Arab itu Pak, katanya, kabarnya, ya memang tertutup wanita-wanita. Karena hijab terbaik bagi seorang wanita itu adalah di rumah. Itu hijab terbaik. Oke, okay. Nah. Kemudian ketika keluar dari rumah. Nah ini ayatnya, ada Al-Anur yang besar. Faidah dasar tubuh itu terpas pasal di mana pasal itu tadi yang menyakiti lagi orang dan kewajiban. Maka apabila kamu memasuki satu rumah dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya dengan salam yang ditetapkan dari si Allah yang memberkahi lagi baik. Kemudian doa di luar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa apa bukan sembarang doa. Ini doa lebih hebat dari doa-doa datuk-datuk kita dahulu. Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Kalau dulu saya dapat doanya tidak begini Pak. Satu hari rasaku baik, dua hari kurang ku datang. Kurang daripada Allah, kurang daripada Muhammad. Allah satu Muhammad menjadi aku. Allah baru nakal. La ilaha illallah. Ini buatan kakek-kakek. Jadi kalau ada mama-mama kita di kampung. Nah, tapi caranya jangan, itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Bilang sama dia. Mak, ada kata ustaz kami sana, misalkan begitu. Ada kata, sebutlah misalkan. Saya dapat ilmu satu. Nah, sebutlah begitu caranya. Kalau antum sebutkan misalkan, oh, kalau saya dapat dalam buku tidak begitu tuh. Tidak itu mak, tidak terima dia itu buku yang tersurat baru, yang ini yang tersurat. Ah, itulah dia. Dia harus pandai-pandai juga. Tapi nah, caranya. Saya dapat ilmu langkah. Wah, ini dia. Jadi caranya begini, kalau antum udah pilih gitu. Ini Rasul sendiri yang mengajar. Rasul sebut Pak, kufi tawakkita. Apabila dibaca doa ini engkau dipelihara dan engkau dicukupi. Oh. Dasar. Sentuh dia dengan seperti dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Bismillahnya pemaknanya, dengan menyebut nama Allahnya pemaknanya. Nah, kemarin kayaknya belajar tafsir dari beberapa nanti kalau di mana nih sama Ustaz Fikri Hadithnya. Nah, saya pengen catat di kitab tafsir dari beberapa nanti kalau di mana si Asad menyebutkan makna bismillah. Apa makna bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? Ini mufrad yang diidofahkan. Jadi nama yang diidofahkan kepada mufrad ini. Artinya semua nama Allah. Jadi dengan menyebut semua nama Allah, nah itu artinya. Kalau di kalapan kita bismillah dengan menyebut nama Allah, semua nama Allah itu tiada mungkin mudarat yang ada di bumi dan di langit. Jadi la bismillahirrahmanirrahim, aku berserah diri kepada Allah, terserah Allah lah. Terserah Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Makanya dulu ketika saya belajar ilmu dukun-dukun Tuhan, ada juga baru rasa takut. Maka kalau jumpa dengan mamak-mamaan datuk-datuk antum di kampung itu, yakinlah masih ada takut. Bagaimana pula tidak takut dia bergantung kepada sesuatu yang masih tidak layak bergantung kepadanya. Ada rasa takutnya. Kita dukun misalkan ada yang hebat lagi dukunnya dari kita. Maka kalau berjumpa dengan mereka itu, sejak dapat ilmu itu, alhamdulillah saya rasanya tidak ada rasa takut lagi. Itu yang dia inginkan itu tidak ada rasa takut lagi. Apa? Aku tuju. Apa itu? Ini doa. Berserah diri kepada Allah. Terserah Allah. Ikhwafillah barakallahu fiik. Keluar di jalan Allah, pergi menuntut ilmu, keluar dalam berdakwah, ingin disantet. Kita berlindung dari Allah, terserah Allah. Pengen dianiaya, terserah Allah. Mati di jalan itu yang kita inginkan. Allah. Mati di jalan. Nah, kita lanjut. Ganjaran karena menerapkan sunnah ini, seorang hamba akan mendapatkan kecukupan dari segala kekuasaan dunia dan akhirat. Kemudian seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari setiap keburukan, dari hal-hal yang dibenci datang dari jin maupun manusia. Jin ini pak bahaya kan? Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, jin ini ada saja di kerjanya. Cuma jangan takut sama jin. Kenapa tidak boleh takut sama jin, Ustaz? Jin itu nampak. Hah? Nampak jin itu, Pak? Berarti jin itu gaib. Iya kan? Takut kepada yang gaib ini tak boleh, Pak, kecuali kepada yang maha gaib. Ini dia kaidahnya. Makanya takut kepada yang gaib tidak boleh kecuali hanya Zat yang maha gaib. La tahsyaw wa syaw, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada kata Allah. Ini takut-takut kita sama jin tidak boleh. Jin itu dia, saya wahid Abu Salam Bali ini pertama kali saya baca dalam kitab Qur'annya, salah seorang ulama Mesir, itu dicantumkan di bawahnya hadis ini pertama kali saya baca. Ya, itu pula awal pertama kali saya takut-takut lagi dengan jin-jin begitu. Ternyata jin itu takut dengan anak manusia. Kalau dengan lewat kita di satu lembah, jin-jin di sana ngomong, woi, awas-awas, tawaskan si bulan lewat anak manusia, lewat si alam, datang tawas. Tapi apabila manusia itu takut-takut, apabila dia lemah iman, jin-jin ini ada yang nakal-nakal. Ayolah kita ganggu kan? Baru dia ganggu lagi lah. Alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh, Pak. Karena minal jin yang umum Nabi Darijali minal jin ifazadu rahaqa. Di antara manusia ada yang mau berlindung kepada Allah dari jin ini. Seperti apa berlindung dari jin? Ada, Pak. Doa-doa yang diajarkan oleh orang tua-tua. Hei, datuk-datuk penjaga gua di situ. Mohon maaf, mohon kami tidak lewat, wahai datuk-datuk di situ. Dia minta izin dulu kepada datuk-datuk yang ada di tempat ini. Itu bentuk berlindung dari gangguan jin. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa orang-orang Arab jahili apabila bisa lewat di satu lembah, dia mohon berlindung dulu dari jin-jin yang ada di lembah itu. Tolong pelihara kami, tolong jaga kami. Sama kejadian zaman dahulu. Kerja orang yang dahulu dengan orang-orang yang zaman kita sekarang. Maka Pak, saya fokus dakwah di kamar kiri itu memang dasar. Kalau sudah masuk kampung itu maka ilah itu tidak ada lagi cerita. Apalagi saya orang-orang di rumah. Kalau anak itu merantau, nah jangan cuma-cuma merantau kalau tak punya bekal. Nah ini katanya harus punya ilmu ini, punya ilmu itu dulu. Wah, kalau nanti berjumpa sama lawan apa pula doanya, diajarkan macam-macam. Nah, ya, ya. Nah ini diantara bentuk-bentuk ya, jin tadi. Nah, kemudian seorang mendaftarkan petunjuk Allah. Kita lanjutkan. Sunnah-sunnah menuju masjid. Berangkat masjid di awal waktu. Berangkat masjid di awal waktu. Timbul pertanyaan. Berangkat di awal waktu ini bagaimana? Apakah kita berangkat di masjid, ke masjid di awal waktu ini sebelum masuk waktu, kemudian kita panggil-panggil orang dengan yang tidak dibuat-buat oleh Nabi? Apakah begitu? Tidak. Kalau di tempat saya di sana, di sana, tapi kalau di sini mungkin ada insyaallah. Mungkin di sini mungkin ada. Di sana kadang saya masih kuliah di rumah, ada tengah-tengah lah. Tapi inilah sebab-sebabnya ya, masih kejahilan-kejahilan sebagian masyarakat kita belum paham agama. Ada dibunyikan mic, taruhlah dulu misalnya, kita tak bahas mic nih ya, oke mic katanya dibunyikan Al-Quran apa merotal-merotal mengaji dan sana. Ini baru tidur siang. Kata Rasulullah, qilu fa inna syaitana taqil. Qilu nakna kalian tidur sianglah kalian sejenak karena setan tak tidur siang. Tapi kalau gitu yang dekat masjid tak bisa lah lagi tidur siang. Nah. Dah keras betul itu kan? Ah, inilah salah satu di antara. Jadi akhirnya menimbulkan gangguan. Padahal sunnahnya belum menghidupkan, belum memanggil orang, tapi masih membiarkan orang tidur siang. Qaidullah. Nah, ini. Tadi saya berhenti menjelang sholat zuhur, kami tidur sama anak teman-teman ini, santri ini. Saya masih tidur, dipanggilkan saya. Kembali, wudhu lagi. Saya qaidullah pak. Wah, akhirnya rupanya orang yang sedikit mengerti sunnah juga, akhirnya mengerti. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ah, jadi begitu. Nah, dan tentang memanggil orang yang muasir, yang muasir, mengumandangkan azan. Karena Rasulullah SAW tidak memanggil kecuali tidak menyuruh Bilal kecuali hanya memanggil dengan azan. Padahal salawat kan sudah ada zaman itu, tidak ada. Tapi Rasul tak buat. Ada juga salawat bisa-bisa juga. Seperti yang dulu saya pelajari, Assalatu wassalamu alaik. Misalkan, ya Rasulullah. Bisa tekan tubuhnya untuk buatnya. Tapi Rasul tak buat seperti itu. Itu artinya cuma mulai memanggil orang dengan apa ya? Makanya bahwa ulama belakang para ulama mutakhirin bahwa kalau azan itu ini karena sama maqasid syariatnya yang dituju dengan bilang naik dia di atas mimbar. Tapi kalau iqamah terjadi juga hilaf, tapi yang wajib insyaallah tidak pakai mic lagi. Sebab fungsi azan memanggil yang di luar masuk. Fungsi iqamah yang dalam itu tegak untuk ini dalam itu. Fender. Sampai sini. Berangkat ke masjid di awal waktu. Baik. Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa shuffil awali thumma lam yajidu illa ay yastahimu. Ila ay yastahimu 'alaihi lastahamu 'alaihi wa law ya'lamu an-nasu fi at-tahjir. lastabaqu ilayhi wa law ya'lamuna ma fi al'anam wa su'ila qawluhum wa al-haqwa. In hadis muttafaqun alayh. Seandainya manusia tahu, insyaallah nanti kita akan bahas ini dalam. Seandainya manusia tahu ganjaran yang terdapat dalam panggilan azan dan shaf yang pertama, kemudian tidak ada jalan mendapatkannya kecuali dengan diundi, mereka pasti mau diundi guna mendapatkan. Seandainya mereka tahu ganjaran yang terdapat dalam bersegera menuju salat, niscaya mereka akan berlomba melakukannya. Sekiranya mereka tahu ganjaran yang terdapat dalam salat isya dan salat subuh, niscaya mereka pasti akan mendapatinya walaupun merangkak. Allah. Maka datang awal waktu. Tapi datang awal waktu masuk masjid bukan di pojok belakang depan pak. Karena satu sunnah kita tinggalkan, sunnah berikutnya akan tertinggal pula. Masuk masjid, saf yang depan, bagian depan, jangan belakang. Kenapa tidak di belakang Ustaz? Satu, bagian kita sudah dapat bagian depan, kita awal datang. Karena Rasulullah SAW lagu salih mengatakan lagu salih ilahnya setelah. Jangan kalau salat tujuan itu hadap sutra, jarak antara tempat tegak kita dengan sutra itu 3 hasta. Nah itu paling jarak paling jauhnya. Nah itu tempat. Kalau di belakang nanti orang lewat itu susah ngeliat. Kemudian tentang salat subuh juga begitu. Saya tak uraikan panjang tentang salat subuh. Tapi intinya pak, kalau mencari orang atau orang-orang yang apalagi dalam mengaji udah tua pula, carinya di masjid. Apalagi kalau ustaz, kita nak cari ustaz, kita cari masjid dekat rumah dia, tak jumpa dia di masjid. Alhamdulillah. Itu kalau saya ngomongnya agak sedikit apa kasar ya. Mudah-mudahan tak kasar-kasar betul lah. Tapi Rasulullah begini. Para ulama ahli hadis menyebutkan begini pak. Ini mencari ilmu dan guru itu begini. Syarat diterimanya hadis itu yang utama adalah yarwihi adlu dhabitun an ismihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Mazmu'nya. Syarat pertamanya adil. Adil itu tahu enggak kita? Baru diterima riwayat ustaz itu menyampaikan hadis. Baru diterima riwayat syekh itu menyampaikan hadis ini. Syarat pertamanya adil. Adil itu kata Sayyidina Musaimin dalam mustalahul hadisnya ada 2 syaratnya. Istiqamatul din wa istiqamatul ru'ah. Apa istiqamah din? Lurus agamanya. Dan yang kedua lurus muru'ahnya. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu ayyaf'ala ma yahmaduhun nas wa yaqutu ma yadhkuruhun nas. Dia mengerjakan apa yang dipuji oleh manusia dan meninggalkan apa yang dicela oleh manusia. Tentang muru'ah ini panjang. Termasuk kalau ulama dulu kalau ada sesep yang makannya makan seperti orang-orang preman gila ya, makan-makan pinggir-pinggir jalan, ini tidak diterima hadisnya ulama dulu. Ini tinggi pak. Tapi yang pertama istiqomah tuding, istiqomah agamanya. Kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan inja'aka fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila telah datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa satu berita, cek dulu kata Allah Ta'ala. Lalu pak, kalau ada ustaz dia tak salat subuh berjamaah di masjid, itu keyakinan para sahabat bukan fasik lagi. Sebab azqalu salati 'alal munafiqin salatu subuh wal isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan isya. Kan tak fasik lagi kan? Kira-kira kalau fasik saja begitu pak, ini la ilaha illallah. Baik. Makanya kalau mencari seseorang mukmin itu di masjid. Syekh Husain bin Ibrahim Al-Hafidz itu kata Ustaz Yazid, Ustaz Yazid Sidullah, ketika beliau di Qasim dulu, Syekh Husain ini hampir tidak mau menerima tamu rumah masjid, kecuali tamu-tamu penting. Ada keperluan di masjid, rumah tempat bersama istri, bersama anak, tempat membaca kitab, mutolaah dan lain-lain sebagainya. Kalau perlu di rumah, kalau penting-penting tidak apa-apa. Tapi hal-hal yang biasa-biasa saja di masjid. Nah, itu menunjukkan kalau jumpa dengan seorang mukmin itu di masjid. Tapi kalau dicari orang kita tidak jumpa di masjid, di dekat rumah kita, nah itu baru kategorinya yang tadi. Baik, nah, wallahu a'lam ala shawab. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah. Wa ayyuhal akhwat, barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan. Doa masjid. Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al fi khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al fi fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma atini nuran. Itulah pentingnya kalau punya buku bawa aja. Ada jemaah kita dipakai kain canang tuh. Nah, itu mah ada keterlaluan pula kadang. Dia bawa pula letak punya telepon dah di bukunya pula ada. Tanya dia sama guru, tidak usah tanya. Tidak apa soalnya, misalnya bawa aja terus mana-mana. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam ucapanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, di belakangku cahaya, di hadapanku cahaya, serta di bagian atas dan bawahku cahaya. Ya Allah, berikan diriku cahaya. Kalau ada cahaya terang atau tidak apa? Terang kan? Kalau tidak ada cahaya, terang tidak? Kalau tak ada cahaya, gelap. Itulah pentingnya cahaya. Tidak nampak yang terang. Hitam putih tidak nampak, warna-warna tidak nampak. Tidak nampak hakikat kalau tak terang. Kalau tak ada cahaya, itulah pentingnya kita cahaya. Fasilah barakallahu fiik. Oleh karena itu, mintalah cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah, hidayah. Fasilah barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Saya tak panjang lagi. Berjalan dengan ke masjid dengan santai dan tenang. Sebab Rasul menyatakan, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalati wa 'alaiku wa bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian telah mendengar iqamat, maksudnya ini hasan. Maka datanglah untuk salat dan kalian wajib berjalan dengan santai dan tenang. Berjalan dengan santai dan tenang. Santai. Kalau tergesa-gesa boleh. Ya. Ada sunahnya tidak ada. Dan sunahnya kan santai berjalan. Kalau kita cepat-cepat bahaya. Akan tertinggal sunah berikutnya. Sunnah berikutnya khusyuk. Gimana pula anak khusyuk mesti was-wasan. Kemudian apabila kita dah terlambat, Ustaz, kenapa pula tak cepat? Santai saja enggak apa-apa, yang dapat sempurna, yang dapat kerjakan, yang tak dapat sempurna kan? Sebab bukan dipercepat jalannya, dipercepat datangnya, itu besok Pak. Jadi bukan dipercepat jalannya, tapi dipercepat datangnya untuk yang berikutnya. Baik. Ini laki-laki ini. Sakinah adalah santai dalam gerakan dan menghindari hal-hal yang tidak berguna. Waqar adalah menundukkan pandangan dan meredakan suara tanpa menoleh kanan dan kiri. Ini waqar. Sebab kadang-kadang di jalan itu, apalagi masya Allah sekarang ini fitnah syubhat berhamburan di mana-mana. Begitu keluar rumah, kalau di Saudi, kalau di Madinah, kalau di Arab, langsung berjumpa dengan para ulama. Tapi di negeri kita yang tercinta ini, la ilaha illallah, begitu keluar rumah berhamburan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Walaikumsalam. Oleh karena itu, waqar, tundukkan pandangan. Apalagi bagi laki-laki ini Pak. Sebab sekarang ini banyak pula lagi yang hebat wanita dari laki-laki. Kalau laki-laki celananya di bawah masa lutut, tapi kalau perempuan celananya di atas lutut, la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau wanita kami pakai cadar dan mana dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya. Iya kan? Iya. Saya mazhab Syafi'i itu Pak. Baik. Tapi kalau bagi laki-laki wajib pakai cadar pula kan? Kalau untuk amalkan pakai cadar seperti Utsman tak membuat syuhrah dan tidak membuat orang lain-lain pula, tak apa-apa. Kena Utsman itu pakai cadar. Pakai maksudnya pakai ya gitu. Karena Rasulullah pernah menyatakan ini orang lelaki yang pakai cadar menutup wajah ini nanti akan mati syahid, akan dibunuh ya. Nah, itu Utsman itu memang dia gagah. Lalu apakah laki-laki ini hijabnya? Hijab laki-laki ini tak ada lain menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Inilah hijab. Nah, baik. Kemudian berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki. Iya, Ustaz. Saya punya mobil 3, Ustaz. Gimana nih? Kira-kira boleh enggak? Para ulama telah menyatakan bahwa hal itu disunahkan dengan santai tanpa bergegas dalam berjalan menuju masjid. Karena banyaknya ganjaran kebaikan bagi orang yang berjalan kaki untuk salat tersebut. Berdalil dengan nas-nas syariat yang kesemuanya itu menunjukkan adanya keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala adudu ala ma yahullah bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah wa dhakar minna kasratu al-khutwa ila al-masajid. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kalian dengan sebabnya? Para sahabat mengatakan, wala, belum pernah saya jumpai satu hadis Pak. Kalau Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan begini begini? Para sahabat, kami pikir-pikir dulu Rasulullah, tidak pernah. Pasti jawabannya bala, tentu ya Rasulullah. Ini menunjukkan para sahabat cinta dan betul-betul bersemangat akan mengamalkan kebaikan. Maka Rasul mengatakan, kasratul khutwa ila masjid, banyaknya jalan kaki ke masjid, banyaknya langkah ke masjid. Timbul pertanyaan, dapat tak Ustaz keutamaannya kalau kami pakai Honda dan pakai mobil? Jawaban para ulama, semoga dapat. Semoga dapat. Berarti kalau begitu, khusus untuk masuk ke masjid itu ada sunnahnya memang berjalan kaki. Tapi antum pergi berdakwah nanti dari Pekanbaru atau dari Duri ini ke Pekanbaru berjalan kaki saja? La ilaha illallah. Itu namanya tidak punya qawaid dan qawaid dalam berdakwah. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi ada nas-nas yang memang ada sunnahnya khusus untuk berjalan kaki. Kalau pakai Honda, pakai, semoga demikian kalimat para ulama. Setidaknya ya fasilah barakallahu fikum dekat rumah kita ya dijalan. Tapi antum mungkin tak terkejar nanti dengan berjalan kaki, atau ada malas pula antum nanti dengan berjalan kaki itu. Sebenarnya sunahnya kan jalan kaki, kalau Honda ini enggak. Maka tak pergi pula ke masjid antum lagi. Kalah yang wajib, kena yang sunah. Itulah sumber kebinasaan di akhir zaman. Ya, apa kailang dah? Apa kailang mobil? Baik tu. Ekor sudah berfungsi. Nah, tapi sesekali pakai jalan kaki tengah naik gimana wah jalan biasa. Bahkan kalau saya tak hilang dari dalam kubur Nabawinya, mengkay. Tak hilang dia. Menyebutkan jangan tinggalkan jalan kaki. Menyehatkan. Makanya saya berusaha ketika kedatangan beliau ke Indonesia. Beliau ini ya, diceritakan oleh Safiran dan dalam dari Madinah hingga ke Radio Roja. Baca perjalanan lama-lama itu baca. Satu pagi itu berjalan kaki. Seakan-akan kata Safiran, memang saya ini sudah menjawab ada hari-harinya untuk berjalan kaki. Jadi kesehatan dari yang dalamnya. Nah, kemudian doa memasuki masjid. Allahummaftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu bagiku. Rahmatmu bagiku. Pak, kita butuh rahmat Allah. Rahmat Allah ini lebih tinggi dari nikmat. Nasi nikmat. Tapi belum semua nasi yang kita makan jadi rahmat. Walaupun kita makan nasinya rahmat, belum tentu jadi rahmat nikmat yang kita dapatkan. Nah, ini rahmat ini di atas nikmat. Kadang cuma beberapa suap dimakan jadi rahmat yang besar. Allah tidak. Nah, ini yang kita butuhkan rahmat Allah. Ilmu yang kita dengar cuma 1, 2, 3, tapi rahmat bagi kita. Allah dari diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang kita minta. Apabila seorang kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat. Nah, ini dalam beliau ilmu. Anda seilmu banyak berzikir. Makanya sempurnanya di dalam buku akhlak dan adab seorang penuntut ilmu, Al-Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga membawakan adab masuk masjid itu wajib seorang penuntut ilmu. Nah, ya, kita ini mesti punya ini. Apa? Sempurnanya doa masuk masjid itu bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu, bukakan, berikan, bukalah rahmat-Mu kepada diri. Allahumma ftahli, bukakan bagiku rahmat-Mu ya Allah. Keluarnya bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Amin doa. Kemudian masuk masjidnya mendahulukan kaki kanan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada Anas bin Malik, termasuk dari sunnah apabila engkau masuk masjid, mulailah dengan kaki kanan, dan apabila engkau keluar, maka mulailah dengan kaki kiri. Nah, baik, kita selesaikan dulu adab dalam masjid ini. InsyaAllah besok azan. Kemudian mengutamakan saf yang pertama. Saf yang pertama sudah kita bacakan tadi hadis. Kemudian doa saat keluar dari masjid. Ini perlu juga saya uraikan ini. Saf yang paling utama laki-laki itu ada di depan. Tapi saf yang paling utamanya bagi perempuan adalah di belakang. Tapi bukan berarti tidak mau ngisi saf yang depan. Nah, gitu. Nah, karena saya mendapatkan pertanyaan pernah begini. Sampai istri bapak itu tak mau dia ke masjid lagi karena jemaahnya ini tak mau dia ke depan gitu. Jadi ada ikhwah-ikhwah yang itulah kalau ngaji-ngaji tanggung-tanggung itulah jadi. Baik, ikhwah kita berapa. Nah, kemudian doa keluar masjid. Nah, kita bacakan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian mendahulukan kaki. Di saat masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Nama salat tahiyatul masjid ini Rasul tak pernah sebut pak. Tapi yang ada itu hanyalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki masjid, maka jangan dia duduk sebelum dia melakukan salat 2 rakaat. Nah, itu dia. Salat apa saja? Salat qobliyah pun juga boleh. Amin. Tapi para ulama menyebutkan inilah salat untuk memuliakan masjid. Tahiyatul masjid itu memuliakan masjid. Imam Syafi'i berkomentar, salat tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang melakukan salat. Setelah apa? Yang dilarang waktu salat itu apa saja? Setelah subuh terus. Sebelumnya apa lagi? Saat matahari tengah terbit. Kemudian setelah sholat asar. Betul nih? Ya. Insya Allah baca kitab ini tambah ilmu kita bersama nanti. Karena setelah sholat asar ada sunnahnya sholat 2 rakaat. Iya Ustaz, insya Allah kita lanjutkan nih. Antum baca aja nih. Waktu gak ada kita, insya Allah kita terangkan nih ya. Setelah sholat asar itu ada sunnahnya sholat dua rakaat. Yang diterlarang itu apabila sudah mendekati menguning, apa namanya? Sudah dekat, dekat apa? Dekat maghrib. Nah, itu yang tak. Pengen uraiannya? Insya Allah besok. Insya Allah di permasalahannya akan saya uraikan. Insya Allah. Hadisnya sahih, sahih kepada sahih dulu. Rahimah Allah. Insya Allah. Makanya dipakai santri-santri ini kan sholat ya sholat sholat asar. Nah, ada yang nanya, ih sholat sunnah ada sunnah. Iya. Ada banyak yang nanya yang dari bukan baru nanya. Nah, sekarang gini saja. Antum coba cari ustaz kita. Ustaz Wisan kalau tidak percaya sama saya ini begitu. Saya tunjukkan Ustaz kita yang lebih senior, Ustaz Abu Insan yang judulnya Panduan Amal Sehari Semalam. Di kitab itu Ustaz Abu Insan bawakan kalamnya Al-Bani dan hadis-hadisnya tentang adanya sholat sunat setelah sholat asar yang terlarang itu adalah dekat-dekat sudah memerah, menguning apa? Sudah dekat maghrib itu yang terlarang. Akhirnya tidak ada yang beli. Nah, saya carikan bukunya, di sana ada pusaka. Pusaka masjid itu, maaf, saya hanya bawa habis dia. Begini kan, Pak. Jadi pentingnya kita mengkaji ini. Amalan-amalan ini dulu, Pak. Yang diterapkan. Sebab ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Kaji dan mengucap, amalan-amalan sunnah tidak tahu. Yang tahu cuma yang buat saya. Jalan lagi kerap, Pak. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Para ulama sepakat bahwa tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pagi subuh besok saya masih melanjutkan ini. Insyaallah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Silakan. Pakai kertas yang bagus. Oh, ada yang pertanyaan. Nah, silakan. Lanjut ya, Ustaz. Salat bagi wanita. Salat wajibnya utama di rumah. Boleh ke masjid, Ustaz? Bolehlah. Siapa bilang tak boleh? Tapi dengan syarat-syaratnya. Apalagi jika ada majelis ilmu di rumah tak dapat ilmu. Bolehlah, tapi ada syarat-syarat. Aman dari ikhtilaf, tak campur bau. Aman dari fitnah, tidak memakai wangian-wangian. Kemudian tidak berlama-lama. Ini maksudnya menimbulkan fitnah. Tapi tak aman dari fitnah. Ya. Makanya santriwati saya di sana saya larang. Kalian tak aman dari fitnah. Nanti bahaya ini anak laki-laki yang remaja ini begitu. Adapun salat sunatnya perempuan yang lebih utama di dalam kamarnya. Bayangkan itu. Tapi bagi laki-laki salat sunatnya yang utama di rumahnya dan salat wajibnya wajib pula di masjid. Ini pendapat yang salat sunat-sunatnya di rumah. Ketika seseorang setelah mengerjakan salat sunat di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid, apakah dia melaksanakan salat tahiyatul masjid tadi? Nah, berdasarkan keumuman hadis. Iza dakhala ahadukum al-masjid. Jangan duduk kecuali apabila salat dulu dua rakaat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi apabila dia sudah mendapat orang akan qomat, jangan salat dua rakaat. Langsung saja. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata idza uqimat as-shalah illa al-waqtu. Apabila telah dikumandangkan iqamat, qomat itu bahasa kita. bahasa Arabnya iqamah. Maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Maka para ulama memperkuatkan ketika seseorang sholat sunat Allahu Akbar baru ruku saja. Kemudian muazin, kena hak petonya muazin, dan imam, imam datang muazin, muazin qomat. Nah, maka yang sholat sunat aja kan tunggu selesai lagi nanti terlambat. Nah, selesaikan itu. Insyaallah bapak-bapak dapat pahala dengan niat yang bapak telah mulai melakukannya. Ya, insyaallah terang. Nah, insyaallah itu jawaban. Yang benar hanya dari Allah. Yang salah dari saya menyampaikan. Allah a'lam, Ustaz. Nah, ini sudah terjawab. Apakah sholat qabliyah lebih baik dikerjakan di rumah ataupun di masjid? Di rumah. Tapi tak utama dia sholat qabliyah itu antum kerjakan di rumah kalau antum imamnya suka ngebut. Nah, seperti di masjid, masjid kami di sana, kalau di sini tidak mungkin. Nah, insyaallah ya. Dah lama ngaji saya itu juga. Ya, ini apabila barakallahu fikum. Langsung saja. Antum siapa? Belum lagi selesai ya? Insyaallah antum lagi selesai. Aman. Nah, jadi kadang-kadang super ngebut. Imam belum apa-apa ada. Tunggu. Yang namanya azan itu. Nah, inilah Pak, kalau satu sunnah sudah ditinggalkan, sunnah berikutnya tertinggal. Ini selalu saya perhatikan. Azan itu nida memanggil orang, dipanggil. Ini sayangnya kita memanggilnya sudah mulainya dengan kaset, tidak ada masalah. Nah, ini azan itu baru memanggil. Ada yang datang gitu kan, hayyala shalah, hayyala falah. Orang baru di tengah jalan, belum datang yang dipanggil kok malah udah mulai gitu. Kira-kira kalau makan Pak ya makan sinilah kamu. Belum apa-apa lagi dia udah mulai udah selesai. Enggak, kita baru datang. Kira-kira gimana Pak? Kan enggak enak makannya lagi kan? Ah, itu sama-sama. Baik, itu kita baru. Insyaallah saya akan uraikan dalam salah-salah salah-salah yang panjang. kemudian pertanyaan tadi, apakah setelah pulang ke rumah, yang jelas keedahnya para ulama menyebutkan itu masih terang, belum sudah belum mendekat. Dan yang namanya ba'diyah itu tidak terpisahkan oleh jarak yang lama, qabliyah sebelum sesudah. Ini dalam makna jaraknya tidak. Wallahu a'lam. Nah. Pak Ustaz, ya, yang saya hormati, semoga Allah menghormati aku atau dunia namanya. Ini memang mutasan. Cuma satu aja, satu aja lagi kekurangannya, tak pakai bismillah. Ada pula tanggalnya satu, duri 5 bulan apa nih? Ada insyaallah. Maaf. Ini pertanyaannya di luar tema sebagian, tak apa-apa asal jangan di luar masjid. Ya. Apa solusi yang benar atau tepat untuk menghadapi malam pertama persiapannya supaya lebih indah, lebih nikmat? Maksudnya malam pertama di alam barzah. Mulai malam pertama dan selanjutnya, tolong jelaskan. Nah, effort kita berkolaborasi. Yang antum tanyakan, saya pun juga bertanya. Karena saya pribadi belum mendapatkan apa yang antum inginkan. Wallah, demi Allah, kita hanya bisa berupaya, berusaha agar hidup ini semakin dekat dan taat seiring bertambah umur kita kepada Allah. Boleh jadi esok hari kita meninggal dunia. Boleh jadi nanti tengah malam nanti kita meninggalkan alam yang hanya sebentar ini saja. Maka poin yang pertama harus kita hadirkan dalam diri kita adalah keyakinan bahwa kematian itu sangat teramat dekat dengan kita. Ini yang pertama. Karena inilah yang hadir dalam diri para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Dan inilah yang tidak hadir dalam diri kita hari-hari ini. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, tidaklah kami tidur melainkan kami punya keyakinan esok hari kami akan meninggal dunia, maka telah ada di bawah-bawah bantal kami surat-surat wasiat. Oh Allah. Kalau kita tidak, oh kapan lah besok lah saya. Kalau kita, tadi pagi saya cerita sama anak-anak, memberikan nasihat saya berangkat ke dunia. Anak-anak sekalian saya sama. Sudah 4 bulan sekitar pondok ini berjalan. Sebelum berhasil kena pendidikan dalam konsep yang saya dapatkan, ada dua hal yang poin utama ditanamkan. Yang pertama iman, yang kedua amal. Iman 6 rukunnya, 70 lebih cabangnya, dan yang paling utama ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya adalah keyakinan akan Allah dan keyakinan. Dan ini yang belum mampu saya melahirkan kalian yang seperti ini. Yang salah bukan kalian, kata saya. Yang salah adalah Ustaz yang mungkin belum bisa mewujudkan pribadi. Yang salah bukan lain, tapi mungkin kami para Ustaz-Ustaz ini belum hadir perasaan itu dalam diri. Kena orang-orang soleh rupa kita bila kita melihat mereka hanya teringat dengan akhirat. Ikhlasilah Bapak. Maka inilah keyakinan dengan akhirat yang harus kita tanamkan dalam diri. Itu poin penting pertama. Maka berdoalah, ya Allah, matikan saya di saat aku. Saya sering sebut-sebut sama anak-anak di sana. Antum harus bertekad mati antum kapan? Sudah berdoa apa? Kapan kita kira-kira mati? Sudah kita pilih kapan kira-kira kita mati? Rahasia. Kapan keinginan kita ingin mati? Dengan demikian hadirnya ketika kita di saat-saat itu datang kehusuan. Makanya di antara sesali ayat yang tadi. Nah, ketika beliau akan salat menjadi imam, beliau mengatakan kepada para jemaah, salu salatan wadji'in, salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya sedang salat, maka ketika salat hadirlah di atas. Ini poin yang pertama. Berikutnya apa lagi? Di dalam muslim yang teringat saya sekarang, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syara'a al-Islam qad qasura 'alayya." Rasulullah, syariat Islam itu telah banyak yang saya ketahui. Fa akhbirni, tunjukkan saya satu perkara ya Rasulullah, atasyabbahu saya yang bisa saya jadikan pegangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang bisa kita jadikan pegangan apa? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, senantiasa lidahmu basah kena berzikir kepada Allah. Allah inna zikir. Wallahi tidak kita akan bisa berzikir kalau hati kita tak berzikir. Maka biasakanlah lisan kita, tapi sebaliknya hati bisa berzikir apabila tidak kita latih senantiasa berzikir. Maka ucapkan senantiasa, jadikanlah lidah kita basah karena zikir. Amalan itu. Habiskan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah berkata diam dan berkata yang baik atau diam saja. Baik. Ini di antara amalan-amalan yang membuat kita yang bisa di malam pertama kita di alam kubur nanti kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama anak-anak. Dan yang lainnya banyak sekali. Banyak sekali. Ini diantara yang bisa kita sampaikan kepada kita. Bukan hanya untuk membahas, tapi hanya sekedar penyebutan. Kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa sebagian kecil umat Islam, terutama kaum laki-laki, suka pergi beribadah? Ke tempat-tempatnya yang beliau sebutkan di sini, daripada Mekah dan Madinah. Apakah ini sesuai dengan sunnah Nabi? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Nah, beribadah kita, semua masjid itu nilainya sama. Oh, masjid lama, masjid baru sama. Tapi tak ada nilai juga kalau masjid itu sudah banyak orang sunnahnya diterapkan di sana atau ada nilai lebih. Tapi semuanya rumah Allah di muka bumi dan masjid. Dan ada tiga masjid yang Allah utamakan. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang hari ini ingin dirawat oleh orang-orang Yahudi. Ayo bayangkan Pak, salat di Masjid Nabawi seumur hidup pun kita di Indonesia ini Pak, takkan dapat kita salat keutamaannya 10 hari kita itu berada di Masjid Nabawi. Kita kita kejar lebih di sana. Oh. Belum lagi ahli ilmu para ulama di sana. yang kata Rasulullah sebagaimana ya riwayat Abu Hurairah saja siapa Abu Hurairah pernah mengajak orang-orang di pasar aja kemudian warisan Rasul dibagi-bagi di masjid. Ternyata yang berada di masjid adalah orang yang berzikir dan orang yang bercerita tentang ilmu. Para pedagang menuntut Abu Hurairah, tidak ada. Oh, itulah warisan Rasulullah. Rasul mengatakan innamal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham karena para nabi haram hukumnya bagi mereka meninggalkan dinar dan dirham. Maka Rasulullah menjelang akhir-akhir hayat, hari-hari terakhirnya, dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang tertinggal lagi dari harta berikan?" Haram. Namun yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Makanya para ulama adalah warisan para nabi. Di Masjid Nabawi banyak. Ini yang utama. Di masjid-masjid yang lain keutamaannya sama. Maka kita ditinggalkan yang lebih utama ini. Umpamanya antum pergi ke masjidnya di era Sunan Ampel misalnya. Masjid Sunan Ampel, berapa uang antum habis ke Masjid Sunan Ampel? Atau antum ingin pergi umpamanya ke Masjid Terapung di Malaysia misalnya. Berapa uang antum habiskan ke sana? Atau antum ingin pergi ke masjid yang ada di Turki sana misalkan. Berapa tiket yang antum habiskan di masjid yang berada di Turki sana? Sekiranya antum berikan tiket untuk pergi umrah dan antum pergi salat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, keutamaannya masya Allah luar biasa mengalahkan keutamaan-keutamaan yang lain. Allah karim. Oleh karena itu, kalau kita habiskan diri kita, uang kita untuk mengejar masjid yang lain, tapi Masjid Nabawi kita tinggalkan, Masjid Nabawi kita kesampingkan, masya Allah, dengan demikian kita telah meninggalkan keutamaan yang takkan bisa kita raih di masjid mana. Wallah ta'ala a'lam bissawab. Nah, habis ini. Semua perbuatan Rasulullah adalah sunnah. Iya. Termasuk tak lama-lama ngaji setelah isya juga sunnah. Berarti sholat lima waktu termasuk sunnah. Bagaimana penjelasannya? Iya, kan? Bapak-bapak sekalian. Sunnah yang kita bahas dalam buku ini sunnah dari sisi fikih. Karena di awal Syekh Khalid Al-Husainah, ini salah nih terjemah, bukan Husain. Ya Husainah, karena di kitab Arabnya Husainah. Begini ya. Nah, Husainah ada bentuknya dua. Ya, salah. Beliau menyebutkan ini sunnah yang bukan wajib. Oleh karena itu, di dalam memahami pengertian sunnah ini perlu dirinci. Sunnah secara umum, as-sunnah hiya Islam, al-Islam hiya sunnah. Sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Ini pengertian secara umum. Yang dibawa oleh Nabi ini apa? Ada yang wajib, ada yang mustahab. Bahasa Indonesianya mustahab ini sunnah. Oleh karena itu sholat yang lima waktu juga sunnah, tapi sunnah Rasul yang wajib. Ini bagian. Oleh karena itu secara bahasa sunnah itu adalah sunnah perjalanan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, perjalanan Rasulullah atau agama yang dibawa Rasulullah itu sunnah. Nah, jadi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang memang mustahab hanya dianjurkan sendiri. Nah, Allah Ta'ala, so, ada pertanyaan lagi? Yuk. Nah, ini dasar. Sekarang saya tunjukkan antum sebuah bentar. Antum beli ini nanti. Ah, ya, ini. Hisnul Musik. Yang ini belajar di sana yang Arabnya. Insyaallah. Nah, saya enggak rasa ada di sini. Doa masuk ke rumah yang tidak ada. Nah, tulisan ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak salah juga. Nah, tapi bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Itu jawabannya. Silakan, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur Bapak, Allah sehatkan. Semoga rajin juga sini. Sama serta tambah panjang di Indonesia. Kita percayai, Pak. Tapi agama yang dulunya. Adapun agama yang sekarang kan sudah binas, mansuk, sudah dihapus, sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Maka yang sekarang ini kita percaya juga, tapi percaya itu sudah batin. Adapun yang lama yang sebelumnya itu yang benar. Nah, ini jawabannya. Yang lama yang wajib kita percaya benar, yang sekarang kita percaya bahwa agama itu batin karena Allah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah datang Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, dan Allah sebut wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan dia di hari akhirat kelak menjadi orang-orang yang dari golongan orang yang Allah taala. Siapa? Ada yang lain? Kalau ada yang lain, silakan. Ya, apa aja lah. Kemungkinan nih, Pak, ya. Bapak punya channel TV nggak? Arab Saudi, Al Jazeera 1, 2. Di sana, saya Allah belum berikan rezeki sampai sekarang, Pak, sana. Kita lihat tidak ada pakai ilmu di Masjid Nabawi. Dan para ulama-ulama kita yang jadi imam di sana, mereka memfatwakan, mengambil pendapat tidak ada pakai, tidak ulama sebut. Gimana pula mereka nak ulama sebut sementara dan fatwanya tidak pakai ulama sebut. Jadi dan tentang prakteknya juga mereka tidak ulama sebut. Tapi Ustaz, juga saya ke Mekah kemarin, ada saya lihat orang yang ulama sebut. Iyalah, kalau antum tidak dekat dengan imamnya, antum mungkin dekat dengan orang yang jadi imam di belakang-belakang itu. Yang dalam sholat orang dia terlambat sholat, dia itu tersebut dia itu mungkin. Nah, ya. Tapi yang imamnya seperti Mekah Syedrahman Asri tidak. Wallah. Kemudian zikir berjamaah, ya, bukan hanya di Mekah, Pak, yang tidak zikir berjamaah setelah selesai sholat subuh. Dilipat kain di musala saya tidak pakai zikir berjamaah juga. Padahal saya orang itu. Karena kenapa saya tidak pakai itu? Saya apa? Kitab yang pernah saya pelajari I'anat Talibin namanya. I'anat Talibin itu membantu untuk ilmu. Itu kitab yang ketiga di pondok kami dalam tadarruj dalam ilmu fikihnya. Di dalam kitab itu disebutkan oleh Syekh itu bahwa Imam Syafi'i berfatwa asal di dalam berzikir itu tidak dengan keras-keras suara, tapi hanya dengan sir, dengan mengecilkan suara. Oleh karena itu saya itu kitab. Nah, maka saya makanya ini bukan Mekah saja, Pak, ya, ini pakai juga. Allah Maha. Ada yang lain? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Ini bagus pertanyaannya nih, Pak. Baik. Berdoa lah. Tidak berdoa kita butuh Allah. Iya. Mak sombong kali kita tidak berdoa kepada Allah. Allah dah sebut, Pak. Idza sa'alaka 'abdi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada-Ku, maka sesungguhnya Aku dekat. Dekat zat-Nya, dekat kekuasaan-Nya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Akan Aku kabulkan, akan Aku ijabah, akan Aku jawab doa orang-orang yang berdoa kepada-Ku. Allah Akbar. Kayak Sofyan Utsaimin atau Sofyan Ats-Tsauri. Jangankan yang lain-lain, Pak. Sekecil-kecil pun mereka berdoa. Berdoa butuh kita, Pak. Bawang tidak ada di rumah kita lagi. Ya Allah, bawang tidak ada rumah saya lagi. Ya Allah, beri saya rezeki. Minta sama. Sombong betul kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta-minta kepada Allah, apabila engkau memohon pertolongan isti'anah, berdoa, berdoalah kepada Allah. Allah tapi khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebaik-baik ibadah adalah ibadah Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang dibuat oleh Nabi, Pak, yang saya ketahui ini garis bawah ini ya, yang saya ketahui sepanjang ini. Kalau dulu saya doa setelah selesai sholat itu mesti berjamaah-jamaah saya mimpin. Sekarang alhamdulillah enggak. Kenapa Ustaz? Karena hadis ini lah sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Berarti sebaik-baik doa Nabi juga. Saya dapati Nabi berdoa yang banyak itu di dalam sholat satu ya Pak. Di setelah sholat boleh juga nanti. Tapi di dalam sholat karena doa di duburnya salat itu makbul. Apa dubur? Terjadi tidak kalangan para ulama. Makna dubur. Dubur ini artinya dubur. Kalau kita dubur itu ekor, ya. Nah, ya. Terjadi tidak para ulama dubur salat itu apa? Ada yang menyebut setelah selesai salat. Ada yang menyebut di dalam salat. Sekarang begini saja. Yang namanya ekor seperti ekor sapi. Di badannya atau tak di badannya? Pak, Bapak, nyambung enggak? Nah, ekor sapi di badannya atau tak di badannya? Di badannya, kata Rasul duburnya. Berarti kalau duburnya sholat, dalam sholat atau di luar sholat? Ah, berarti di dalam sholat. Jadi pahami enggak? Nah, ini pendapat yang insyaAllah kuat. Makanya sebelum selesai salam, ada doa yang Allah makbulkan di saat itu. Di antaranya siapa yang bisa? Insyaallah dalamnya ada banyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal ba'si wal ma'raj, atau doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Kemudian wa fitnatil syarri. Coba bila barakallahu fikum. Nanti begini saja, Pak. Bapak beli ini. Atau insya Allah ada yang berkenan nanti, insya Allah memberikan. Insya Allah ada doanya. Di saat itulah Bapak itu. Bahkan kata Rasulullah dan saya akan mencantumkan dalam sifat salat Nabi, isyarat telunjuk ini. Asyadu ala syaitan minal hadir. Isyarat telunjuk ini lebih berat dari syaitan daripada musim. Jadi tidak sembarangan telunjuk ini. Jadi berdoa di saat itu mengisyaratkan Allah Ahad, Allah yang di atas. Ini doa makbul, ini doa makbul. Berdoa Allah ma'ala besar. Itu yang pertama. Jadi banyakkan doa. Bapak baca buku ini atau hadirkan kepada teman-teman nanti buku doa-doanya dan tak selesai. Selain ada empat doa yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tahiyat. Tak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa? Siapa yang bisa baca? Jadi, Coba dengar Pak, ini satu doa. Irfa'sal. Tidak, bukan. Khotob. Allahumma inni Allah. Nah, ini satu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, ini satu doa. Ya Allah, tolonglah saya dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah. Satu lagi. Marabai. Nasih. Doa yang perlindungan dari empat perkara. Siapa yang ingat, Pak? Allahumma inni. Silakan. Terus. Wamin adzabi. Nah. Siapa yang lain bisa? Ah, silakan. Sebagian lafaz itu pakai syar. Baik. Itu doanya, Pak. Ini sebelum salat. Adapun setelah salat, bolehkah Bapak berdoa lagi? Insyaallah. Boleh Bapak berdoa lagi. Sampai-sampai di antara para ahli tafsir menyebutkan kita qira'at khamsah. Ya, setelah salat itu memohon kepada Allah berdoa. Dengan doa sendiri-sendiri, kapan-kapan ada keperluan. Tapi Bapak anggap setelah selesai sholat mesti wajib pakai doa, ini yang tidak ada Rasulullah yang buat sendiri. Tapi kapan Allah butuh rasa berdoa silakan. Nah, ini diantara faktor. Tapi Rasul tak buat bersama-sama. Kena kebutuhan timbulan, mungkin dia butuh apa? Butuh ini, yang si Adam butuh ini, tidak semua. Yang si Imam dia mungkin dia masih muda, dia butuh istri. Ini yang ada bapak-bapak butuh tambahannya. Nah, ini kan beda tuh. Nah, ini juga sendiri-sendiri. Atau dia butuh istrinya, tidak perlu Allah berikan hidayah supaya rumah tangganya bahagia. Beda. Maka sendiri-sendiri. Tapi bolehkah berdoa setelah selesai sholat? Bapak rutinkan setiap mesti setelah selesai sholat nanti masuk dalam kategori berbuat perkara yang dulu Nabi tak rutinkan, kita rutinkan. Nah, ya sekali-sekali kita Bapak buat butuh hajat Bapak, silakan Pak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Terus? Ah, nah. Kata Rasulullah SAW, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujudnya. Maka ketika itu fakir doa, maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa. Boleh doa bahasa Indonesia kan? Apa saja masalah. Kalau tak hantamlah dengan doa satu jagat. Apa doa satu jagat? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu satunya semua, namanya satu jagat. Nah, kalau tak hafalkan doanya. Nah, tapi kalau Rabbana atina fiddunya hasanah ini pakai Allahumma ya Pak. Karena Rabbana atina fiddunya hasanah saja ada dalam Quran. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, bolehkah membaca doa yang ada dalam Al-Quran di saat sujud? Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak. Al-Quran minal khilaf Al-Quran berbeda, keluar dari pendapat dari utama. Maka ketika membaca Rabbana atina tanpa Allahumma Rabbana atina, karena dalam hadis Rasul memakai mulainya dengan Allahumma Rabbana. Nah, Wallah ta'ala a'lam bissawab. Nah, dan dia boleh di mana saja, tapi yang diperpanjang dalam salat sunat. Baik. Tidak ada lagi? Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Insya Allah ada lagi besok lagi. Jika Allah masih berikan kita umur yang panjang. Informasi berikutnya. Siapa yang ingin hadir kajian kita besok, Pak? Insya Allah kita adakan bacaan kitab Khulasah Ta'limul Ilmi. Insya Allah di dalam kitab ini. Santri kita belajar dari sana. Insya Allah ditatanya kita betul menuntut ilmu ini, belajar agamanya seperti apa. Bukan caplok sana caplok sini, ngaji sana ngaji sini, kemudian enggak jelas apa yang dapat dia. sudah lama kan ya? Tidak. Jadi ditantang. Nah, insya Allah. Saya bertekad kemarin membacakan ini kemarin dua majelis atau satu majelis sampai sore. Kenapa begini? Saya sampai sore itu besok mau saya. Karena biasanya, tapi sekarang tidak baca lagi. Biasanya saya datang lambat itu pulang bukan malam. Jadi kalau malam, akad malam itu pun saya masih tidur. Pagi Senin saya baru pulang di pakai itu juga saya mau. Karena kadang sudah terlambat itu saya udah baik banget. Jadi daripada membahasir waktu saya di jalan itu saya dapat. Baik. Insya Allah besok pagi besok saya bacakan ini. Insya Allah. Ya. Ini yang pertama. Insya Allah di mana jadinya nih? Di yayasan ya. Insya Allah. Yayasan itu sudah. Insya Allah. Ikhwatillah barakallahu fikum. Karena ngaji itu bertahap. Bertahap. Dan pakai kitab. Terakhir saya ucapkan jazakumullahu khairan. Antum dengan jasanya pengurus, semoga Allah banyakkan orang seperti beliau. Ya, dikabarkannya sama antum santri-santri kita di sana butuh beras ya setiap sebulan. Masya Allah, antum ternyata teman-teman yang saya tak tahu siapa-siapa saja orangnya sudah memberikan bantuan beras untuk santri-santri kita di sana. Dan demikianlah keadaannya di sana santri-santri kita. Seingat saya yang mampu itu ekonominya dua atau tiga orang. Ya, yang satu orang ibunya ada pergi lah kan? Ya, ini dua lah. Nah, yang dua itu kena ketua yayasan. Nah, kemudian ada tetangga keluarga, ya ada orang sana juga. Yang lebihnya orang yang kurang mampu atau kehidupan yang standar saja. Maka santri-santri di sana, insya Allah ke depannya, makanya saya buat markis ya. Kita ingin mempertahankan yang seperti itu. Insya Allah kita tahu kemana anak yang kurang mampu. Insya Allah. Cuman ya perlu ini berjalan 4 bulan. Sekarang sudah ada yang apa 3 jurus, ada yang sudah lebih, ada yang 2 jurus, ada yang kurang. Nah beginilah kita kena di kelas-kelas juga kemampuan-kemampuannya. Ada juga yang terserah kamu lah. Pokoknya kamu itu sini, tinggal sini, ada kamu perbaiki, ada kamu perbaiki. Ngapal sekemampuan kamu. Ada juga yang di situ sana. Nah cuman sekarang ini insya Allah insya Allah sebulan ini, insya Allah anak-anak ini kan libur sebulan lagi. Karena saya ada keperluan untuk perkembangan program dakwah juga. Saya safar ke Malaysia. Insya Allah pengembangan. Anak-anak libur, maka setelah itu saya saring. Karena memang kebetulan pondok kami baru diterima semuanya. Nakal terima, merokok terima. Ya, dia tak bilang saya merokok, Ustaz kan tak bilang. Ternyata sana aku merokok. Makanya 4 bulan ini saya mempelajari kemana. Sehingga kadang keluar ucapan saya, satu pengalaman kadang bisa mengalahkan seribu teori. Pentingnya pengalaman. Jadi mohon doakan santri-santri kita menjadi baik-baik di sana. Alhamdulillah tadi ada yang biar Bapak gembira pula masih bantuan. Nah, inilah dan ini anak bukan baru ini 3 orang ya. Ada abangnya ada di ya. Insyaallah. Dan di 12 aku. Jadi mana? 12 aku. Ya, 12 aku. Dan ini anak yang sebelah ini anak paman, Pak Salman Nasrus. Alhamdulillah dia pindah dari Padang. Mudah-mudahan selesai operasinya di sana. Kita kader Pak ini orang dulu ya. Ya, tinggal dulu insyaallah. Kader dakwah mudah-mudahan. Sarap insyaallah. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa saya bertekad ngirim tak ke Yaman kita kemana. Insyaallah. Pokoknya Pak Man ini tak kita izinkan dia anaknya pergi sebelum kita kader satu jadi ustaz dan cerita. Nah, jadi mohon doa kan kami mudah-mudahan di sana sesekali datang asma. Cuman di sana memang sempat apa ada bangunan apa ada. Begitulah. Makanya untuk setelah liburan anak ini yang merokok-merokok itu mohon maaf antum belum ada tempatnya. Saya bertekad kalau besar nanti ke depannya pondok kita buat asrama kelompok yang nakal-nakal. Nah, ini cita-cita saya. Yang baik-baik jangan rusak misalnya. Kalau digabungkan yang baik-baik dengan yang nakal-nakal rusak. Nah, tapi tak terima pula yang nakal-nakal orang nakal itu yang diperbaiki. Nah, ini pula cuma saya di sana belum dapatkan. Masih gabung saja. Makanya ya di sana-sana. jazakumullah khairan sekali lagi Pak ya. Kami ucapkan memang anak-anak ini ya demikianlah keadaannya. Ada yang memang sekali enggak ada kasih bantuan orang tuanya dari sana. Ada yang orang tuanya minggat, nah alhamdulillah diantar sama pamannya ke sana. Alhamdulillah inilah anak-anak di sana. Mudah-mudahan mereka menjadi hafiz Quran, jadi kader-kader dai di sana. Tapi yang rata-rata tamat SD itu alhamdulillah bagus-bagus. Anak-anaknya ada baik-baik. Cuman yang pindahan-pindahan yang bawaannya ada nakal juga dari pondok-pondok yang lainnya. Ya, alhamdulillah di baik. Nah, itu yang enggak susah ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih jazakumullah khairan. Kalau ada juga antum pamannya bajunya antum kasihkan. Karena anak-anak ini kemarin bantalnya enggak ada, bila sekarang enggak ada. Bajunya antum enggak punya juga belum usah. Doakan mudah-mudahan ada rezeki kita nanti lagi kan antum juga. Nah, kalau ada lebih-lebih juga antum enggak apa-apa. Kasihkan sama mereka. Ya, inilah mereka saya bertekad betul buat anak-anak ini pentingkan akhlak dan adab. Kalau banyak sekarang itu yang saya jumpai Pak, ya dia dah habis Quran pulang kampung centeng gayanya. Heran saya. Heran itu. Kadang-kadang hafalannya dah kalah para ustaz senior tapi akhlaknya enggak bagus. Ini ada penyebabnya. Ada penyebab. Saya dah tunjukkan apa sebabnya. Salah satunya dari segi pakaian. Makanya di sana anak-anak ini saya berharap pakaiannya kita buat khas. Antum wajib pakai jubah, nanti di dalam kompleknya pakai sorban. Kok begitu Ustaz? Nanti kalau pakai peci, naik peci-peci yang kayak gini saja, itu alat keluar dia. Itu ada cewek itu. Bisa dia nyimpannya itu. Kalau pakai sorban, kan tak sanggup. Hei, masa Ustaz pakai sorban pakai itu lagi. Ya. Bukan soal sunnah tidak, tapi izah. Ini kurmul mu'ah, kharibul mu'ah. Ini dia. Nah ini di antaranya. Makanya, ya, itulah ya, memang wibawanya. Kadang pakaian ini membuat anak-anak itu Pak bisa menjadi endokrin. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Ditampilkan anak-anak ini pidato. Insya Allah bulan-bulan berikutnya. Sekarang ini kesibukan juga dengan yang lain. Anak-anak ini insya Allah akan saya tampilkan pidato. Kalau belum bagus pidato tidak apa-apa. Karena dulu di pondok saya kelas 1 saya pidato 7 kali. Kelas 2 14 atau 15 kali. Kelas 3 itu udah pergi ceramah murid lagi. Gini kan Pak ya? Kelas 4 itu udah kondang Pak pondok diundang. Tapi itulah ngomong-ngomong enggak ada ilmunya enggak ada. Baik. Tapi rasanya dengan demikian itu kita jadi segar sama masyarakat. Masa kita ceramah kita minta yang buat begini inilah Pak. Nah ini mungkin anak-anak ini kita coba tampilkan ini menjadi ini di sana tak sering ya. Saya bawa seperti dakwah dan pernah juga dato tempat ini mudah-mudahan diturunkan nanti insya Allah. Allah Ta'ala alam iswak. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir Pak yang benar hanya dari Allah yang salah dari pribadi yang saya menyampaikannya dan juga berbisikan syaitan mungkin ucapan saya yang dihujarkan. Kemudian jika salah apa yang saya sampaikan maka kebenaran bagi yang layak bukan bagi tinggalkan pendapat saya, tinggalkan apa yang saya sampaikan apa yang saya rasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah.